Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Faqad 'alimta mongko teman-teman weruh sapa sira. Annas sabro ing setuhune sabar. Anil ma'asi sabar ninggalno pira-pira maksiat. Jadi lafat an niku faedah mujawazah ngelewati. Anil ma'asi ninggalno saking pira-pira maksiat. Wa syahwati lan pira-pira syahwat. Wa'ala mula zamati ta'ati lan ingatasi netepi karo Allah manane netepi. Wa'ala mula zamati ta'ati lan ingatasi netepi piro-piro ta'at. Huwal muwassilu iku perkara kang numekakno ila kulli khairin marang sekabiane kebagusan. Wal mubadilu lan ya perkara kang nyampekno ila kulli maqamin marang sekabehane kedudukan syarifin kang mulya wa halin lan keadaan munifin kang mulya wa kaifala lan halikaya apa ora orang numekakno marang setiap kebagusan kok taqala lan teman-teman ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala ngendika ngeten ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ayyuhalladzina hi iling-iling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina isbiru sobaro sopo siro kape sobar ngelakoni to'at yang dimaksud temen sabar ngelakoni to'at sabar ninggal maksiat wasobiru lan sabaro jihad sopo siro kape wasobiru lan sobaro jihad sopo siro kape warobitu lan netepono jihad sopo siro kape. Jadi robit murobatoh ini, murobatoh itu berada pada tempat-tempat yang dikhawatirkan dimasuki musuh. Jadi menjaga tempat-tempat yang dikhawatirkan dimasuki musuh, misalnya menjaga perbatasan-perbatasan. Ini ku pahalane wageng sangat nih. Jadi murob apa jenis murobatoh ini pahalane sangat besar, sehingga istilah ribat istilah. Jadi kok sampai-sampai kanjeng Nabi dawuh ngeten. Nunggu salat sakwise salat. Nunggu salat sakwise salat. Jadi mari salat duhur nunggu nang masjid, nunggu nang musala sampai nanti teko asar. Mari asar nunggu meneng nang masjid, nunggu sampai maghrib. Ngoten dawuh kanjeng Nabi fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Ribat itu apa? Yaitu menjaga tempat-tempat yang dikhawatirkan kemasukan musuh. Ini pahalanya ageng sangat. Jadi tentara-tentara TNI yang di apa namanya kirim ke perbatasan itu pahalanya wageng sangat nih. Kewedi sangat ya. Kalau ya nek diniati pokoknya jaga perbatasan kan. Itu kan ajaran anjuran daripada Islam juga supaya tidak mudah apa tanah air kita itu diserobot wong liya, dimasuki musuh, ngoten niku. Wattaqullaha. Wattaqulan taqwa sapa sira kabeh Allah ing Allah. La'alakum supaya sira kabeh. La'ala bagi Allah niki pasti maknane dudu supaya. La'alakum supaya sira kabeh agar kalian tuflihuna iku selamat-selamat kabeh. Jadi la'ala nek disebati teng Allah taala niku dadi pasti ngoten niku nggih. Niku gantene nek sing ngucapaken Allah Kanjeng Nabi kali kita. Nek Allah sing ngucapaken dawuhaken la'ala kali Kanjeng Nabi niku maknane pasti. Nek menungso sing ngucapaken harapan. Qala la'allakum tuflihuna. Wa qala la nek Allah taala dawuh wasabiru lho ngeten. Dikokon sabar tenanan menghadapi musuh berarti kemenangan itu berada dalam kesabaran. Harus sabar, jangan mudah menyerah. Waqala lan ngendika sinten Allah taala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Wa tammat lan sempurna. Apa kalimatu rabbika kalimati pangeran sira al husna kang bagus-bagus. Ala bani Israil ing atase bani Israil bima sabaru sebab oleh sabar sapa bani Israil ya to. Bani Israel disempurnakno kalimati kali Allah Ta'ala mergani mereka sabar menghadapi cobaan, sabar melaksanakan perintah. Aqala lan ngendika sinten Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna lan dadekno sapa ingsun minhum saking Bani Israel tak dadekno a'immatan ing piro-piro imam pemimpin yahduna kang nuduhno sapa a'immah yahduna kang nuduhno sapa a'immah bi amrina kelawan perintah kita lama sabaru ing dalem semangsane sabar sapa bani Israil ngoten kala dadi kita dikasih imam yang baik kalau rakyatnya baik. Kita dikasih pemimpin yang baik kalau rakyatnya baik. Nek rakyat yang mboten sae, maka Allah juga akan memberikan pemimpin sing mboten sae. Niku berdasarkan hadis. Oke. Dadi nek umpama kita dikasih pemimpin korup, umpamane diktator, maka ada kesalahan yang dilakukan oleh rakyat sehingga Allah Ta'ala memberikan pemimpin yang demikian. Jadi tidak 100% sing disalahno pemimpin ini, tapi rakyat harus berubah kalau kepingin untuk pemimpin yang baik juga. Sing mimpin sahabat Kanjeng Nabi lah ya makhluk, mau sahabat ya dipimpin Kanjeng Nabi lah ya kan ngoten kan nggih. Lah ya kaya ngoten niku, makane ya yok nopo keapiane pemerintahan niku dipengaruhi juga keapian oleh nopo rakyat. Lho niki Bani Israil sabar karena itulah dikai pemimpin sing sae-sae kada Allah Taala. Wa kanu lan ono sapa Bani Israil bi ayatina kelawan pira-pira ayat kita iku yuqinuna ngiyakinno kabeh. Iku yuqinuna ngiyakinno kabeh. Wa fil hadisi lan iku ing dalam hadis udawi dawuh min aqalli ma utitum al yaqin wa azimatu sabri min aqalli ma iku setengah saking luwih setitik-setitike perkara utitum kang diwehi sapa sira kabeh ing ma utitum kang diwehi sapa sira kabeh ing ma al yaqinu utawi yaqin al yaqinu utawi yakin. Nah nih jawe sinten Kanjeng Nabi paling sedikitnya perkara yang diberikan kepada kalian adalah yakin. Nah, yakin itu keimanan tanpa ada keraguan sama sekali kaono. Kala mergani berdasarkan ilmu, berdasarkan ain delok dhewe misale utawa kadang berdasarkan hakul yakin. Mergani yakin tingkatane macam-macam, ono ilmu yakin, hakul yakin, ainul yaqin wonten hakikatul yaqin wazimatu sabri lan kukuwe kesabaran sabar yang kokoh. Sedikit orang yang sabar dengan begitu apa kuat sabarnya niku sedikit sekali, kebanyakan wong niku gak sabaran. Kala min aqal lima utitumul yaqin wazimatu sabri lan nek wong niku yakin kabeh ya niki ya dadi wali kabeh. Mergane yakin niku sulit banget wong iku yakin. Okay. Nah, jenengan yakin iku pasti dikai. Ojo oh, yakin, wong jenengan punya zon yang kuat aja dikai kalau Allah Ta'ala. Apa mana yakin? Yakin jenengan saged, pasti saged. Mboten lho ya. Dadi mulai awal kalau sudah wahis, Allah Taala gak irong kaya aku ngeten. Mboten kira dikiai. Makane kudu yakin tenan. Lah, yang jadi masalah itu yakin biasanya berdasarkan terhadap kualitas masing-masing. Mboten. Orang bisa yakin kalau ada pendorongnya. Kalau ada modal untuk yakin. Kalau enggak ada modal untuk yakin, biasanya orang enggak bisa yakin. Nah, ini karena yang apa yang menjadi andalan itu dirinya sendiri, bukan Allah, ngoten. Kalau yang diandalkan adalah Allah, walaupun dia enggak punya modal, dia pasti akan punya keyakinan yang mantap wong sing diandalkan Allah. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kalau tapi orang kebanyakan melihat potensi diri sehingga jarang mereka bisa yakin. Ngoten. Tapi kalau yang dilihat adalah Allah, dia pasti ngomong saya pasti bisa. Ngoten. Wong iku pitulunge Allah. Waman utawi sapane wong? Waman utawi wong? Waman utawi sapane wong? Utia iku lamun ngoten mon enak. Utia iku lamun diwehi sapa man hadzahu ing bagiane man. Hadzahu ing bagiane man min huma saking al yaqin wa azimatu sabri. Fala yubali mongko ora peduli sapa man bima kelawan perkara fatahu kang kelangan apa maing man min qiyamil laili saking qiyamul lail wasyamin nahari lan poso siang hari, poso sunah maknane juga salat sunah. Orang yang punya keyakinan mantap, marifatnya begitu tinggi kepada Allah Ta'ala, maka dia gak peduli walaupun dia itu qiyamul lailnya sedikit, puasa siangnya juga napa sedikit lah. Ngoten. Karena apa? Karena wong sing pun marifat yakin bener kepada Allah Ta'ala, iku selalu dia bersama Allah. Ngoten. Jadi seandainya dia tidak qiyamul lail, gak siyamun nahar, masalah. Itu pun luwe api daripada wong sing qiyamul lail utawa siyamun nahar tapi mboten makrifat, mboten yakin kepada Allah Ta'ala. Dan niku pentingnya menanam keyakinan. Faslun, ayah hadha faslun. Kala waqad yubtala lan terkadang dicoba. Waqad yubtala lan terkadang dicoba sapa al-muridu murid. Sapa santri dicoba bil fakri kelawan fakir wal faqati lan butuh. Wadikil ma'isyati lan rupake pengupa jiwa. Wadikil ma'isyati lan rupake pengupa jiwa. Sulitnya ma'isyah, mata pencaharian ma'isyah. Fayam bagi moko sayukjo lahu marang murid nek dikei fakir apa ayyashkuro apa yang tersyukur sapa murid Allah ing Allah ala dalika ing atase mengkono-mengkono fakir. Jadi kaya fakir malah syukur iya nih engko wayauddahu sing bener wayauddahu lan yento ngitung sapa iku murid ing fakir diitung min a'zamin ni'ami ing setengah saking luwih gedene pira-pira nikmat min a'zamin ni'ami ing setengah saking luwih gedhe-gedhene pira-pira nikmat kok ngoten piye iya li annad dunya krana setune dunya iku aduwatun iku musuh iku aduwatun iku musuh lahuwallahu utawi Allah iku yuqbilu madhep sinten Allah biha kelawan dunya memberikan arti ini ala a'daihi ingatasi biro-biro muswi Allah wahiyah wa yasrifu halan membelokkan sinten Allah ing dunya an awliyaihi saking biro-biro kekasih Allah an awliyaihi saking biro-biro kekasih Allah. Karena itulah falyahmad mongko becik muji sapa murid falyahmad mongko becik muji sapa murid Allah ing Allah alladzi syabbahahu kang nyerupakaken sinten Allah ing murid diserupakaken bi anbiyaihi kelawan pira-pira nabine Allah wa auliyaihi lan pira-pira kekasih Allah wa ibadihi lan pira-pira kawulane Allah as-solihina kang soleh-soleh, as-solihina kang soleh-soleh. Ngeten. Nek ana santri dicoba fakir, dicoba butuh, mata pencaharian sulit, dan kebanyakan santri demikian, ya. Dan itu koyok menjadi mulai zaman biyen, mulai zaman Kanjeng Nabi, niku nek santri, sahabat niku akeh sing fakir. Sing sugih niku mek sithik banget. Ya, dadi wis iku lagune ngoten. Ya, lagune santri niku kebanyakan fakir. Sing sugih ya ana kaya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan niku sedikit. Dola lah nek ana murid, ana santri dicoba fakir, sulit maishae, piye dhek kudu syukur kepada Allah. Mergane dengan kefakirannya dia tidak akan sibuk ngurusin dunyane, sing diurusi me akhirat itu. Gambarane piye? Gambarane ngeten. Umpama sakniki ana santri, ya toh. Santri niku fakir. HP gak duwe, sepeda motor ya ora duwe. Gak kira bingung ngisi pulsa, ngisi bensin. Nggih napa mboten? Ya ora bingung katik dandani sepeda motor. Ya ora bingung katik ngosoki sepeda motor. Maka dia lebih banyak mempunyai waktu luang untuk kepentingan Quran dan ilmu. Lah mboten nggih. Maklum lah mboten niki. Jane makul iki. Kala gak sibuk sing duwe mobil luwih sibuk ngurus mobile. Ya nek kotor sik dikosoki ila akhirih. Kala dadi enakan fakir. Ayo coba sekarang. Abu Hurairah dengan Kanjeng Nabi itu waktunya sangat sedikit, tapi ilmu yang didapat sangat banyak. Karena apa? Beliau fakir, sehingga krono fakir lan gak duwe bojo anak pisan. Ya, sehingga beliau itu cuma setiap hari bersama Kanjeng Nabi, dimanapun Kanjeng Nabi berada, Abu Hurairah pasti bersama sinten Kanjeng Nabi. Awalnya beliau tidak pernah gak nikah, mbok akhirnya kalau mboten semerap. Jadi, ketika Kanjeng Nabi meninggal, apakah beliau menikah apa enggak kita gak tahu. Belum apa meneliti saya nih. Tadi makanya kudu syukur, alhamdulillah ternyata saya lebih dikasih kesempatan untuk ngaji, dikasih lebih banyak kesempatan untuk neres, untuk mutolaah daripada teman-teman saya yang kaya. Loh, ngoten kudune ngono. Kala nomor kali apa? Li'annallaha li'anna dunya aduwatun. Dunya niku sebenarnya musuh. Ya toh? Kok iso musuh piye? Sampeyan delok Allah itu memberikan dunya iku pada musuh-musuhe Allah. Nek wong kafir-kafir jenengan lihat sugi-sugi punya kapal pesiar sendiri, punya pesawat jet sendiri, ya toh sugi-sugi, ya Allah kok iso. Nek nang Indonesia niku sing terkaya atas-atas Indonesia niku kebanyakan orang Cina, ya toh ya wis lah ngono nyantai wae jenengan. Tapi sampean delok sakniki Allah Ta'ala apa yang dilakukan Allah kepada para kekasihnya. Allah menjauhkan dunia dari para aulianya, dari para kekasihnya. Aulia niku sing sugih jarang, yang mereka gak gelem sugih kok. Ya. Gak gelem sugih. Para nabi yang ngono ora gelem napa sugih. Sedikit nabi sing gelem sugih kaya to Nabi Sulaiman, ngoten memang jalu sugih beliau. Nggih. Nyocoro nabi liya jalu sugih, sugih napa mboten? Sugih. Kanjeng Nabi Muhammad nek purun, ya. Nek purun pasir yang ada di sana itu mau dijadikan emas karo Allah Ta'ala, tapi Kanjeng Nabi gak mau. Nek gelem sugih ngoten niku. Kanjeng Nabi coro pepingin ngalahno setan, naklukno jin angin, gelem Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi nate kok setan niku gak nggudho Kanjeng Nabi. Yo kating nggudho Kanjeng Nabi, yo gak iso setan nggudho Kanjeng Nabi. Dicekel karo Kanjeng Nabi. Malam-malam dicekel, terus matur-matur Kanjeng Nabi eling dungane Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikan saya mulkal la yang bagi di ahadin min qabli. Berikan saya kekuasaan yang tidak layak kekuasaan itu untuk orang setelah saya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad iku eling dungane Nabi Sulaiman. Wah, gak enak aku karo Nabi Sulaiman, tak lepas wae jare. Loh, engko ngalahno napa Nabi Sulaiman? Gampangane ngoten. Lalu Kanjeng Nabi dawuh pada sahabatnya, "Oh, jane aku mabengi iku iso nyekel setan. Jane cara aku gak eling dungane Nabi Sulaiman, setan tak cancang neng apa cagake masjid sing kok kuwi ben iso ndelok-ndelok kabeh, ngoten niku nek setan warnane kaya ngono lho." Kala lha kados ngoten, nek gelem Kanjeng Nabi sugih. Tapi apa yang didoakan oleh Kanjeng Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Ngoten niku. Begitu Kanjeng Nabi mencintai orang miskin, ya. Kanjeng Nabi membela du'afa, membela orang miskin. Qala falaqad kana. Ya awalnya begitu. Lama-kelamaan Kanjeng Nabi dikasih kaya sendiri oleh Allah Ta'ala, tapi Kanjeng Nabi tetap memilih hidupnya tetap miskin. Kanjeng Nabi wa wajadaka a'ilan fa'aghna. A'ilan maknanya ay fakiran, miskinan. Terus didatikan sukih karo Allah Ta'ala. Falaqad kana, sampean telok niki jawab wali-waline Allah Ta'ala ni. Falaqad kana mongko yektine teman-teman ono. Dadi nyantai mawon nek fakir ya. Nah, itu dunia niku bukan alamat wong dicintai Allah Ta'ala. Jadi dunia ini duduk alamat wong dicintai Allah, duduk alamat. Kalau jadi yang uno, engkau nak sing nikah niku, nak jenengan, ya ojo golek dunia ni. Ya, sing wedok yang uno, nak dilamar, ya ojo delok dunia ni. Delok wae ilmu ni, lagi piye ilmu ni soleh apa orang. Sing penting alim, sing penting soleh, kirilah rapopo. Waduh. Sapa sing kelem. Jadi tenan ba ya kaya ngaten niku. Sampean golek wong sugih umpamine engko dadi kesete moro tuwa, piye. Sampean punya ilmu, punya Quran. Ternyata nanti moro tuwane sugih banget ra ngerti ilmu. Jenengan gak dikei kesempatan deres, gak dikei kesempatan ngajar, mergane sawai ompo bendino kongkon neng sawah ngelu. Wah, ra kerasan wis. Kala an auliyaihi saking pira-pira waline Allah, ngoten niku. Falyahmadallaha. Ya Allah. Kula gak ada kanca ya. Untuk apa namanya nikah untuk pedagang. Ya Allah. Tenan wis. Wuyuh dagang tok dikongkon merupone mesti gelem ya kudu ngono asli. Tapi gak ada kesempatan untuk ngaji, untuk dakwah kaya iki. Sehingga karo tangga-tanggane itu teman saya itu disebut budak. Ngoten. Saking seluruh pekerjaannya si morot sepai niku kaya yang menghandle sekarang dia. Tapi mumpuh niku. Tapi hasilnya tetap kaya meleke wong moro tuwane lah kan repot. Kata tonggo-tonggo disebut budak, tapi dia enggak peduli. Tragisnya terakhir diusir teko omahe moro tuwane. Ya Allah. Sekolah saken banget nih ya, luar biasa. Padahal wis pengorbanan begitu kaya ngoten. Falaqad kana. Moga yektine teman-teman ono. Dadi engko istikharah sik ya. Kadang gak diistikharahi, moro ndelok wae ketok api. Gledheke mari ngono sing wedok ora gelem salat. Lho ngoten ono niku. Lah ngoten niku. Kala kula enggak ada niku. Rencang sing yo jane wedoke pondokan tapi ternyata dilalah mari ngono dinikahi ndedake ora gelem salat. Ya wis tolak mari ngono. Golek liyane. Kala falaqad kana. Monggo yektine teman-teman ana sapa sayyidul mursalin, gustine pira-pira utusan. Wa khairul khalqi lan luwih bagus-bagusi makhluk. Ajma'ina. Iyo sekabiane dadi taukid saking lafadz khalqi rubane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iku yarbitu iku naleni sinten Kanjeng Nabi hajaron ing watu ala batnihi ing atase perute Kanjeng Nabi minal ju'i krana lapar. Kanjeng Nabi sangat lapar sehingga batu niku diletakkan di perut beliau, digunakan untuk mengganjal perut ya, terus marunu diikat. Sahabat juga melakukan demikian. Ketika sahabat kelihatan perutnya diganjal, khususnya waktu perang Khandaq kalau enggak keliru. Iya, perang Khandaq ini luar biasa, kelaparan banyak yang apa namanya enggak punya yang kaya itu jarang. Sahabat perutnya diganjal satu batu. Ya, tampan wong pakaiannya itu bukan pakaian seperti sekarang ini. Wong dulu pakaiannya selempangan ngoten kan nggih, dislempangno. Koyoke diketokno karo sahabat ngoten lho. Kalau saya ini lapar Rasulullah, ini ada batu. Kanjeng Nabi dibuka. Batunya lebih banyak. Nah, berarti lebih lapar Rasulullah. Ah, nyantelah. Ternyata Kanjeng Nabi lebih lapar. Walaupun Kanjeng Nabi lapar, ketika perang Khandaq, sahabat tidak bisa memecahkan batu yang sangat besar, ditandangi oleh Kanjeng Nabi. Satu kali ayunan hancur itu batu. Wah, berarti Kanjeng Nabi sangat kuat. Kawala yang lainnya, apa namanya, meminggul satu batu, Ammar bin Yasir dua batu. Wah, kuat Ammar. Yang budak aslinya Ammar. Wa nazala, niki ya, masyaallah Kanjeng Nabi lapar ya. Wa qad yamurru lan temen terkadang lewat. Apa syahroni apa dua bulan. Au aktsaru utolwe akeh. Matu qadu hali ora diurupno. Ora diurupno. Fi baitihi ing dalem-daleme Kanjeng Nabi. Apa narun apa geni. Li ta'amin krana makanan. Ghail wala ghailihi lan ora liyani ta'am. Innama yakun angin pestine ono apa dahari Kanjeng Nabi iku ala tamri ing atase kurma wal ma'ilan banyu istilah aswaden. Ala tamri ing atase kurma wal ma'ilan banyu. Kanjeng Nabi kadang keluarga beliau 2 bulan 3 bulan tidak pernah di rumah Kanjeng Nabi itu ada api yang dinyalakan untuk memasak. Lah dahare nopo? Dahare niku cuma kurma karo nopo? Banyu. Kanjeng Nabi juga pernah oleh Sayyidah Fatimah, ketika Sayyidah Mbah Fatimah masak, lalu masakannya diaturkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, "Wallah, ini makanan yang pertama kali masuk ke perutku semenjak 3 hari." Loh, kaya ngoten dong nggih. Ya Allah, kita enggak pernah enggak makan 3 hari nih. Wong 1 hari aja enggak pernah enggak makan kok. Ini poso mesti wong kok ya balas dendam. Kala wal ma'ilan banyu. Ya kaya ngoten Kanjeng Nabi. Alat tamri wal ma, cuma kurma, air, kurma, air, kurma, air niki Rasulullah. Ya Allah. Wa nazala lan turun. Artinya turun itu pinara. Wa nazala lan binara bihi kelawan Kanjeng Nabi apa dhaifun apa tamu sapa dhaifun tamu. Fa arsala mongko ngutus sinten Kanjeng Nabi ing tamu ila abiyatihi marang piro-piro daleme Kanjeng Nabi artis ikang songo. Berarti sudah di Madinah nih, berarti Kanjeng Nabi sudah sangat sudah sepuh waktu itu, umur 50 ke atas, itu pun dalam kondisi mesti fakir. Falam yujad mongko ora den temu fiha ing dalem buyut abiyat, fiha ing dalem abiyat apa ma perkara yutimuhu kang paring dahar sinten Kanjeng Nabi ing ma adzaifa ing tamu. Maklum niki Kanjeng Nabi kedatangan tamu, dan biasanya Kanjeng Nabi itu memberi makan terhadap si tamu. Tapi saat itu Kanjeng Nabi tidak punya makanan, sehingga Kanjeng Nabi mengutus ya kepada seluruh istri-istrinya bertanya, apakah di rumah kalian ada makanan? Ternyata sama sekali tidak ditemukan makanan. Suatu saat di Madinah Kanjeng Nabi juga kedatangan seorang tamu. Waktu itu Kanjeng Nabi enggak punya daharan. Lalu Kanjeng Nabi meminta pada sahabat untuk memberi daharan tamu itu. Ternyata enggak ada yang ngacung. Yang ngacung cuma satu orang. Lalu satu orang itu mengajak tamu ke rumahnya. Padahal tamunya berapa orang waktu itu ya. Lalu ketika masuk ke rumah, si orang Ansor tadi bertanya kepada istrinya, di rumah ada apa? Enggak ada apa-apa mas, yang ada itu cuma makanan untuk anak-anak kita, katanya. Wis-wis ngeten wae saiki. Anak-anakmu turokno kabeh. Anak-anakmu turokno kabeh. Ndak usah kasih makan malam ini. Koe ngoten niku. Saiki tidurkan semua anaknya, nanti makanannya kasihkan pada tamu. Itu malam ya ditidurkan bener. Setelah itu si tamu disuruh makan, makan bersama dengan si tuan rumah. Tapi tuan rumah itu makannya cuma makan eto-etoan karena piringnya enggak ada isinya. Karena itulah untuk menyiasati biar tamunya tidak merasa sungkan, lampunya dimatikan sebelum makan. Dep, mati. Berarti makan dalam keadaan gelap. Nah, wong loro mau si tuan rumah dan istrinya ikut makan tapi pura-pura tok. Ngene-ngene. Nah, ngoten. Liyane lah habis. Gak ngerti ternyata tuan rumah juga kelaparan. Pagi-pagi sowan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, "Qad ajiba rabbukuma min fi'likuma." Allah Ta'ala, Tuhan kalian berdua telah benar-benar senang ridho dengan apa yang kalian berdua lakukan tadi malam. Lho ngoten niku. apa gambarannya? Gambarannya sahabat ternyata juga tidak punya makanan. Oh, itu sahabat loh ya. Wong sak paling utama ni makhluk sak usik Kanjeng Nabi. Makanan aja enggak punya. Lah ngaten. Jadi nek kita umpamane dikefikir alhamdulillah kita padha karo sahabat. Ngono alhamdulillah niku. Wa mata lan mati. Sedo sinten Kanjeng Nabi yauma mata ing dalem dinane sedo sinten Kanjeng Nabi. Yauma mata ing dalem dinane sedo sinten Kanjeng Nabi wadiruhu hali utawi kelambi bajane Kanjeng Nabi. Kelambi besine Kanjeng Nabi. Iku dadi dirun niku pakaian perang lho ya. Biasanya terbuat dari baja wong apa namanya supaya tidak bisa mempan untuk ditusuk misalnya ngoten. Iku marhunatun digadekan inda yahudiyin ing dalem sandingi wong Yahudi. Fi asuhin ing dalem pira-pira sok pira-pira sok min syairin kang saking gandum. Kala walaisa lan hali ora ono pada saat Kanjeng Nabi niku meninggal. Walaisa lan hali ora ono iku fi baitihi ing dalem-dalem Kanjeng Nabi. Apa ma perkara yakuluhu kang mangan ing ma sapa dzu kabidin sapa wong kang duweni ati sapa wong kang duweni ati berarti perkara sing urip manane kafun rupane saepe-epe sagenggam kafun rupane saepe-epe niki batal saking ma min syairin saking iku jeneng syair gandum min syairin saking iku jenenge gandum. Kanjeng Nabi meninggal meninggal dunia, pakaian beliau digadekan kepada orang Yahudi. Berarti Kanjeng Nabi punya hutang kepada orang Yahudi. Dan di rumah Kanjeng Nabi tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan waktu Kanjeng Nabi meninggal dunia. Padahal sapa Kanjeng Nabi? Khalifah. Pada waktu itu penaklukan sudah banyak ya. Penaklukan negara-negara lain sudah banyak. Tapi Kanjeng Nabi tidak mengambil kesempatan itu untuk memperkaya diri, juga memperkaya apa kerabat juga tidak pernah Kanjeng Nabi. Cara purun kan Kanjeng Nabi ngasih Sayyidah Fatimah supaya jadi orang kaya, karena yang masih hidup waktu itu adalah Sayyidah Fatimah, yang lainnya meninggal dunia sebelum Kanjeng Nabi meninggal. Ya, yang masih hidup pada saat Kanjeng Nabi jaya-jayanya adalah sinten Fatimah. Toh demikian, ketika Fatimah minta kepada Kanjeng Nabi seorang budak, padahal waktu itu Kanjeng Nabi banyak budaknya, tapi itu budak milik negara, Sayyidah Fatimah tidak dikasih sama Kanjeng Nabi. Tidak dikasih. Padahal waktu itu banyak ya, banyak jarahan datang kepada Kanjeng Nabi, tapi Sayyidah Fatimah minta tidak dikasih sama Kanjeng Nabi. Ah, tapi umpama Kanjeng Nabi kepingin memperkaya diri, wis kaya pian Kanjeng Nabi ini. Kala ma yakuluhu tu kabidin kafun min syairin. Ngoten nggih. Kanjeng Nabi niku mboten gadah napa napa. Kala falyakun. Nah, nek ana santri kok umpama nek gak duwe apa-apa berarti padha karo Kanjeng Nabi. Ngono santai wae. Hadis iki berarti nunjukaken juga bahwa kita ndak apa-apa bermuamalah dengan orang Yahudi, ngoten ya. Jadi kerja sama karo Yahudi, utang piutang karo Yahudi, gak cuma Yahudi, non muslim juga gak apa-apa. Ngoten wong iku cuma muamalah, tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Ndak apa-apa. Nggih. Kalau bahkan mengucapkan selamat Natal aja cara sebagian ulama enggak apa-apa karena itu enggak ada hubungan dengan apa namanya ibadah. Bukan ibadah umpama selamat Natal wae ya toh. Kalau nyiti cara sebagian, tapi nek cara liyan sing kerung ra oleh ngoten niku. Ya beda-beda alhamdulillah ono sing beda ngoten niku cara kan beda ruwet kita niku nggih. Dadi in ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan yang mati Kanjeng Nabi niku rahmat, untung ono sing beda-beda. Kala wa iyyaka lan wadiyo sapa ta budi-budi. Kala falyakun mongko beci ono apa kasduka tujuan sira ayyuhal muridu hi eling-eling murid wa himmatuka lan cita-cita sira minat dunya saking dunya arengono niku minat dunya saking dunya iku khirqatan iku sepotong kain. Iku khirqatan iku sepotong kain. Tasturu kang nutupi sapa sira biha kelawan khirqah aurataka ing aurat sira. Lah ngono. Ati ndaklah santri iku kepinginane pakaiane mek siji, ngono lho. pakaiane sitok ya. Sing cukup gawe nutupi aurat. Ya yo nek saiki wis. Gak usah mbak-mbak wis kangkang iku pakaiane akeh. Sarunge 5 7. Ngoten niku. Ala apa meneh sing mbak-mbak weh lemari ini kebok pakaian tok. Ala kita ibu dilen dira ngerti. Buku-buku ini raonok sing dibuka lemari ngledake kebenuh dengan pakaian. Ala lha iya kula kadang heran kok iya sepakaian sak munuke padahal ya ora dinggo ngoten. Heeh. Ya kula ru bojoku dhewe pakaian dari sak lemari tumpak-tumpuk. Ya sing dinggo siji loro asline. Iya mendingan dikekno wong kan ya toh daripada ora dinggo lho ngono. Kala dadi sak pakaian wae Mbah Johari akhir-akhir ini ku kepingine duwe pakaian mek sitok, kepingine. Sak setel ngoten tok wis sing dinggo, dinggo umbah loro. Cara sitoke diumbah iki dinggo, sitoke dinggo sitoke diumbah. Lha ngoten niku kepingine Mbah Johari. Kala nek kita mboten kepingine nek umpamane kondangan saiki pakaian iki esok kondangan meneh ganti sing iki lho ngono. Esok kondangan meneh ganti sing iki sandale ya pirang-pirang setel. Dipadakno karo pakaiane masing-masing aneh-aneh wae jare. Kala walukmatun lan sakpuluan tasuddu. Walukmatun lan sakpuluan sak suap tasuddu kang buntoni sapa sira. Tasuddu kang buntoni sapa sira biha kelawan lukmah. Jauh ataka ing lapar siro lukmah mau minal halali kang saking halal fakot mongko bloko minal halali kang saking halal fakot mongko bloko bislah dadi mangan wae sak cukupi saiki sing repot iku nek duwe anak karo bojo mosok kate dikongkon mek sak lukmah lho kan. Yala ya ora kuat bojone jalu pegat maring. Ya kudu ngerti dhewe nyek jenengan duwe keluarga Kanjeng Nabi mawon, hal itu untuk beliau sendiri. Kalau untuk istri-istri beliau, beliau memberi kecukupan sampai 1 tahun niku Kanjeng Nabi. Nggih. Kecukupan 1 tahun sudah dipenuhi oleh sinten? Kanjeng Nabi. Niku kebanyakan ngoten. Tapi untuk Kanjeng Nabi sendiri, Kanjeng Nabi ndak nyimpan apa-apa. Kala lah ya kudu benten to nggih. Sampeyan harus tahu nanti kalau jenengan punya istri, misalnya istrinya enggak selevel dengan jenengan umpama lah ya. Utawa jenengan malah enggak selevel dengan istrinya, maka si istri harus tahu kalau suaminya itu butuh banyak makan misalnya. Dadi aja mek dimasak nopo ngono ya aja, dadi kudu sing rada akeh lho ngono kudu ngerti. Kala wa iyaka lan wedya sapa sira wasumalan ing racun alqatila kang mateni wasumalan ing racun alqatila kang mateni apa racun sing mateni wawate sumal qatil iku antas taqo iku yento bronto sapa sira seneng sapa sira kepengin sapa sira kepengin ila tanahumi marang ngalap enak-enakan bid dunya kelawan dunyo ilat tanahumi marang ngalap enak-enakan bid dunya kelawan dunyo watarhobalan seneng sopo siro fitamat tu'i ing dalam ngalap enak-enakan bisyahawatiha kelawan piro-piro syahwati dunyo watahbitolan kepingin sopo siro almutana'imina ing piro-piro wongkang ngalap kenikmatan biha kelawan dunyo minan nasi saking menungso. Ya jadi ojo sampai kita iku kepingin uripe enak misale waduh iki tasawuf le iki dudu apa iki ya jadi iki tasawuf dadi gak kepingin urip akeh urip enak mergane ngeten nek wong wis kepingin enak kepingin nikmat sing akeh misale HP ini gonta ganti mobil ini gonta ganti engko sing dipikir HP ya mobil tok ora kira gelem mikir kok dakwah piye ora gelem mikir ngajine piye ibadahe piye kualitasnya dia di sisi Allah ya apa ora dipikir sing dipikir iku ya apa supaya mobil ganti supaya sawai tambah ombo ngoten niku perdagangane lancar membuka apa namanya cabang-cabang di mana-mana. Kepingine ngono wae. Kalau jenengan benek kerja ya kerja wae, tapi itu bukan merupakan tujuan utama. Gede ngelakoni kewajiban mesti ngoten wae, wong sing penting iku akhirate. Kala watabito almutanaimina biha minan nas, kecuali sampean dadekno kerjane iku sebagai tirakat. Maknane tirakat piye? Jenengan kerja padeng kok hasile ya 90% untuk misalnya pendidikan, 10% untuk ente karo keluarga. Monggo nek kaya ngoten niku. Penak pun. Wala mergani masuk tasawuf niku bukan berarti meninggalkan pekerjaan, bukan berarti meninggal kabeh. Misalnya iki mek sing dicekel dadine napa? Sasbih wae nang dinti serbanan ora kaya ngono. Kala dadi tasawuf gak kudu ngono ya. Kala kerja ya kerja, tapi ojo kepengin tenanan. Fasaufa yusaluna, kenapa jenengan kok gak harus dianjurkan tidak akeh nikmate? Krana fasaufa yusaluna, krana bakal ditakoni sapa wong akeh anaimiha, saking nikmate dunya. Sampeyan bakal ditakoni biyen songkoke gawe apa, sepatune gawe apa, iya bedake gawe apa, lipstike gawe apa, takoni HP-ne gawe apa, takoni kabeh laptopmu gawe apa ya ditakoni. Lho ngoten niku satu persatu. Berarti semakin kaya, semakin lama dia masuk surga. Maklum, Kanjeng Nabi nate dawuh, jarake wong sing miskin karo wong sing kaya masuk surga itu 500 tahun. 500 tahun iku hitungan akhirat. Satu hari koyo 1000 tahun. Ndaya piye malah. Kala pengin di saiki sugih apa? Melarat. Sugih tapi cepat masuk surga. Tapi ya angel ngoten niku. Wa yuhasabuna lan dihisab sapa wong akeh, sapa almutanaimin tadi. Alama ing atase perkara asabu kang memperoleh sapa wong akeh yaiku almutanaimin ing ma wa tamattu lan gawe seneng-seneng sapa almutanaimin bihi kelawan ma min syahwatiha saking pira-pira syahwate dunya. Kita bisa apa ikur alfar kok digowo. Jadi kan kang. Kala min syahwati ha saking piro-piro syahwati dunya. Kala wa tamatta'ulan gay seneng-seneng sapa almutanaimin bi kelawan ma min syahwati ha saking piro-piro syahwati dunya. Dadi kabeh bakal dihisap lo ya to. Kitabe dihisap, mobile dihisap, kabeh dihisap. Kala sing gak dihisap nang dunya niku setunggal ya. Setunggal. Mangan suguhan itu gak dihisap. Jadi nek jenengan apa jenenge mertamu nggih disuguhi niku terus guru kula iku gak ono hisape. Dadi mangano sing akeh. Kala lek kula kadang dijak kali guru kula umpamane apa jenenge diundang kali setinggal orang. Mereka ini sering diundang makan kali mek cuma makan sekedar makan ngoten. Diundang enteng negriane. Ya wis, ayo baru melo. Ayo monggo. Diundangi seneng wae kan ya. Berangkat tapi cepet-cepetan. Ya, jam 7 berangkat mergane jam 8 kate ngaji. Teko kono ya langsung mam wis. Nang ruangan khusus mek kadang kula bareng loro karo guru kula tok. Tak delok lho guru kula iki mami kok wake. Ayo karo entekno kabeh. Iki ngono gak ono hisape. Wah, monggo. Seneng wae gitu. Oh, dadi makanan yang disuguhkan tamu iku bagi tamu yang makan tidak ada hisapnya. Wis mangano sing akeh waktu iku. Ora ditakoni karo Allah Ta'ala ben. Gala seneng wae kita ya. Wa tamata ubihi min sahawatiha. Walau annaka pun ya. Takoni kabeh kan kita miris to ya nek ditakoni kabeh niku. Tapi kita enggak pernah mikir nek kita bakal ditakoni wae mate sehingga opo ae dikoleksi ning jero omah mate niku. Saono e disimpen. Kala jane sing leres niku ngeten. Nek duwe pakaian anyar, pakaian sing lawas disedekah. Mate. Sing saya ngoten. Dadi jenengan umpane hari raya nanti biasanya itu punya pakaian baru yang lawas. Walaupun gak patek api wis, pokok jenengan pilih wae sing paling gak tak senengi iki wis lah sedakono. Lumayan gelem sedako daripada ora. Ngoten nggih. Nanti sarung yang ngono, entuk sarung nyar, sarung sing lawas niku nek iso dikekno wong, ngoten niku. Kalau nek bojone rocer ya. Sing lawas kena wong ngono repot. Itu masalah pakaian. Kalau walau annaka lamun tetep apa sedune sira iku arafta iku weruh sapa sira. Waru al-masyaq ing biro-biro kangelan allati yuqasuha allati yuqasunaha kang nyonggo nyonggo memikul allati yuqasunaha kang nyonggo sapa al-mutanaimin ing al-masyaq wal husosolan biro-biro kesulitan allati kang yatajarraunahu kang ngelak menelan sapa al-mutanaimin ing al-husos. Husos iku maknane sebenarnya sulit menelan apa ya ini? Keseretan istilahnya wong Jawa nih. Nah, niku iku jenenge husos. Kala wal humama lan pira-pira susah, wal humama lan yo tegese pira-pira susah, gom karo ham allati fi qulubihim kang tetep ing dalam pira-pira atine al-mutanaimin. Wasudurihim lan biro-biro dodone al-mutanaimin fi talabid dunya ing dalem golek dunya wa fil hirsi lan ing dalem kepengin ala tanmiyatiha ing atase mengembangkan dunya ala tanmiyatiha ing atase mengembangkan dunya wal itina ilan perhatian bihifdiha kelawan jaga dunya lakun ta mongko yektine ana sapa sira iku taro ningali sapa sira dalika ing mengkono-mengkono kesusahan kala mbok tingali yazidu hale tambah apa dalik bi'afin kelawan piro-piro lipat ganda berarti tambah berlipat ganda kathiro tingkang akeh tambah-tambah alama ing atase perkara hum kang utawi al-mutanaimin iku fihi ing dalema min ladzati tanaumi nyatane enake ngalap kenikmatan nyatane enake ngalap kenikmatan bidunya kelawan dunya ngono mau ingkana selamun ono iku sama ing dalem kono-kono panggonan kono panggonan di yo tanaum. Kala opo ladatun opo keinaan kenikmatan opo ladatun keinaan ya opo kenikmatan ngeten lho ya. Jadi saya niki coro sampean ngerti kesulitan yang dipikul oleh orang-orang yang banyak hartanya ya, kesulitan kesusahan yang dibeban oleh orang-orang yang punya CVPT banyak sekali, kesulitan kesusahan yang ada di dalam hati mereka di dalam mengumpulkan dunia, mengembangkan harta yang mereka miliki. Yo opo supaya harta itu terus berkembang, supaya terus lestari, yo opo cara menjaga. Itu mereka sangat bingung. Ya, enak kita pikirannya ora patek akeh. Nek mereka semakin banyak perusahaan, maka pikiran semakin bercabang. Susah yo semakin akeh. Gurung kok nek ono apa jenenge anak buah demo kabeh ya toh demo perusahaan bingung deh, apalagi nanti ketika ada apa namanya kesulitan-kesulitan ya, penutupan-penutupan, wah niku malah bingung. Dadi jane sing luwih bingung iku semakin banyak harta maka semakin bingung, semakin susah. Susah niku dari berbagai macam segi. Lah nek kaya jenengan mergane gak duwe apa-apa ya suwe saya ora pate akeh lho ngoten. Ya, kalau kita punya mobil satu, ini lebih nyantai daripada yang punya mobil 10, jelas itu. Nggih napa mboten niku? Pasti niku sudah. Kalau punya HP jadul, itu lebih nyantai daripada punya HP Android. Ngoten. Android sithik-sithik bingung, ya, mas iki ngene, iki ngene. Lah sing jadul wis ana SMS karo nelpon wae, lho ngoten. Ora patek bingung. Kalau ngoten wae jane enak ini. Kalau semakin kaya semakin bingung, semakin susah. Gala itu dari satu sisi, belum nanti kita niku mengambil kenikmatan dunia iku ono susah ngono jare saya niku. Nah, kita kan gak iso melihat kesusahan tanah umbi dunian, gak iso. Kalau kita niku ngambil kenikmatan ya kita anggap nikmat saja kan ngoten nggih. Ada kasur yang empuk ya kita anggap itu nikmat. Padahal nek cara wong sufi niku merupakan kesusahan. B beda sudut pandang. Apa gak oleh kita tanah ubin dunia? Oleh, sapa sing gak ngarani gak oleh? Oleh monggo. Kalau gak apa-apa sampean tanah ubin dunia, pokok ngerti cara nih, ojo sampai kita itu atine takluk dengan dunia. Tapi kalau kita lihat Kanjeng Nabi dan sahabat, Kanjeng Nabi itu tidurnya tidak dipermadani, juga tidak di kasur yang empuk, ya, tidurnya cuma di tikar, sampai tikar itu membekas di punggungi Kanjeng Nabi. Tikar yang bekas, ya, kotak-kotak ngoten niku. Sayyidina Umar sampai nangis, ya, Kanjeng Nabi, Kisro, Kaisar, semuanya tidur di kasur yang empuk, sedangkan jenengan itu lebih mulia daripada Kisro dan Kaisar. Tapi kenapa jenengan kok tidur neng tempat koyok semacam ini? Lungunu lho niku. Sayyidina Umar melihat Kanjeng Nabi demikian, sama tidurnya tidak di kasur. Pada saat jadi khalifah, tidurnya cuma di bawah pohon kurma dan juga tidak ada penjaganya. Lho ngoten. Saiki yo ono apa jenenge sing tukang jaga pas pampers. Waduh, koyo pampers wae. Paham kula pampers. Alah, ngoten. Saiki ono penjagane di mana-mana dijaga. Sayyidina Umar gak dijaga. Ketika ada salah satu tawanan, ya, atau ada salah satu apa namanya utusan yang mencari Sayyidina Umar dari Romawi atau dari Persia, saya lupa itu. Di mana khalifah? Di rumahnya dicari enggak ada. Disuruh nyari apa di belakang rumah atau apa, ketemu Sayyidina Umar sedang tidur-tiduran. Bukan tidur, memang tidur beneran itu. Di bawah pohon tidak ada yang jaga. Dia cuma komentar ngene, "Adal tafa aminta." Karena engkau adil maka engkau aman. Tidak perlu ada yang menjaga longoten itu. Masya Allah. Ya adil, tapi nek gak adil nang dinding gue bodyguard, khawatir gue dikeper uang longoten. Mereka nek gak adil deh. Wa yakfika lan nyukupi ing sira zajiron apa nih perkara nyegahe. Perkara sing nyegah an mahabbatin dunya nyegah saking seneng dunya. Wa muzahidan lan perkara kang gedhingno fiha ing dalam dunya. Apa kauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala rubani dawuh walau la ayyakunan nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufa walau la lan lamun orauno walau la ayyakuna lan lamun orauno utawi yenta ono sapa annasu menungso iku ummatan umat wahidatan kang siji ay alal kufri iku maujud khabari apa ayakuna iku maujud la ja'alna mongko yaktene ndatekno sapa ingsun liman barang wong yakfuru kang ngufuri sapa man birrahmani kelawan arrahman birrahmani kelawan arrahman tadatekno libuyutihi marang biro-biro omae man sukufan ing piro-piro atap min fiddotin kang saking perak. Waduh. Wa ma'arijalan piro-piro wa ma'arijalan piro-piro gon munggah. Gon munggah apa? Tangga ya. Wa ma'arijalan piro-piro tangga alaiha alaiha ing atasi ma'arij yadharuna munggah sopeman yadharuna munggah sopeman ni aku gelem wong-wong kafir iku tak kei omah yang atapnya dari perak dan juga tangga-tangganya juga jadi perak wali buyutihim lan marang piro-piro omaiman abwaban ing piro-piro pintu nek pintu ni akeh berarti omai gede lengan maknanya abwab kala wa sururun lan piro-piro ranjang ni ranjangnya ake berarti kamar yo ake alaiha ingatasi surur yat haki una turu leleyangan sopoman wa zuhrufan lan perhiasan wa ing kullu dhalika lan oraono utawi sekabiani mengkunu-mengkunu omah saking pera ilahirihi lama mata ulhayati dunya kecuali iku kesenangan urip dunyo ya toh iku kape kesenangan urip dunyo mas pera me kesenangan urip dunyo wal akhiratu utawi akhirat inda robbika mungguwe pangeran siro iku lil muttaqina kaduwe pira-pira wong kang takwa. Wong sing takwa berarti yang mampu beriman kepada Allah, mencintai Allah Rasulnya, mengalahkan cinta kepada dunia, dan harusnya demikian. Wa qaulu Rasulillah lan dawuhi Rasulillah niki ataf qauluhu ta'ala. Wa qaulu Rasulillah lan dawuhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh ad-dunya utai dunya iku sijnul mukmin, tahanane wong mukmin, wa jannatul kafir lan surgane wong kafir. Maklum nek dunya niki tahanan bagi wong mukmin, nek wong mukmin urip ora enak nang dunya niku maklum mergane tahanan, sithik-sithik gak oleh, sithik-sithik haram, sithik-sithik niki mboten angsal lho ya, mergane ada dalam tahanan, dia tidak bisa bebas berkeliaran. Tapi bagi wong kafir, dunya iki merupakan surga. Nglakoni opo wae terserah dhewe, ngoten niku nek wong kafir. Galah. Aduh tadi karena wong kafir tahu takon wong Yahudi apa sapa takon nang sinten apa lasan asadil apa sinten kula suki setunggal ulama ulama ini ki suki numpak jaran pakaiane api ngoten niku dhewe protes bareng ngono nang ulama niki. Pak ulama jerene Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya sijidul mukmin wa jannatul kafir, surga iku dunya niku tawanan bagi wong mukmin, surgane wong kafir. Tapi saiki kok kualih jenengan sugih pakaiane apik numpak jaran, kula sebagai wong kafir pakaiane elek melarat. Langsung spontan beliau menjawab, "Iya, kondisiku sing kaya ngene iki, sugih kaya ngene iki, dibanding nangku kondisiku nang akhirat iku dianggap sebagai tawanan. Mergane nikmat akhirat kanggo aku iku jauh lebih baik daripada ini. Karena itulah iki dianggap kaya merupakan tahanan." Lah nek awakmu saiki melarat koyo ngoten niku wis dianggap surga daripada kondisimu engko nang akhirat masuk neraka. Langsung maca syahadat dhewe. Ah niku. Oh iya ya, ya maklum ya, dek melarat wong kafir nang dunya niki dibanding engko nang akhirat masuk neraka ya surga saiki niku. Iya mangga. Surga tenanan. Lah nek ana wong mukmin sugih banget. Tapi walaupun dia sugih neng dunya niki dia tidak bisa melakukan menggunakan nikmatnya dengan sebanyak-banyaknya gak iso. Ya. Nikmat dunya sing sugih kaya ngoten niku dibanding karo nikmat surga ora ana apa-apane. Dadi kaya padha karo neng tahanan ngoten niku. Itu salah satu jawabane ya. Kalau kok iso tapi ana wong kafir kok melarat-melarat ngono kadang. Ya di daerah-daerah tertentu, Meksiko, Brazil, banyak toh yang melarat-melarat kayak ngoten niku padahal mereka kafir. Kafir ngoten niku. Lah wong mukmin kadang sugih-sugih kaya nang ini Emirat Arab, Arab Saudi, yo akeh sing sugih sing melarat yo oke padha wae. Gala wa jannatul kafir maknane terus puni yo kaya ngoten niku pun. Dadi dunya bukan ukuran, wong niku api indallah. Walau kanat lan lamun ono apa dunya iku tazinu bandingi apa dunya indallahi mungguhi Allah janaha ba'udotin ing sayape nyamuk janaha ba'udotin ing sayape nyamuk masako mongko orang ngombeni sinten Allah kafiron ing wong kafir minha sangking dunya syarbatamain ing seceku air. Kalau seandainya dunia itu bagi Allah Ta'ala sama timbangannya dengan sayap nyamuk, pasti Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir walaupun itu cuma seteguk air. Lho kek dikekno wong kafir dunia niki berarti nunjuk nonek dunia niki ora ono nilai ini di sisi Allah, kecuali dunia sing digunakno untuk jalani Allah. Jadi tidak dunya niku elek mutlak mboten, yo apik mutlak yo ora. Min haitsu elek, min haitsu apik. Ya toh? Ngaten niku. Min haitsu endi sing elek? Ketika dunia niku menarik seseorang lakoni kemaksiatan krana dunya, ngoten. Min haitsu endi apik? Ketika dunya niku semakin mendorong dia giat untuk ber ibadah. Lah disinilah letak kebaikan dunia. Karena itu enggak heran nek teng Quran di berbagai tempat Allah Ta'ala nyebutakan dunia sebagai khairon wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Menungso niku nek kongkon seneng khair syadid, maknane khair apa? Dunia. Lho ngoten niku. Lah dunia disebut khair, berarti dalam satu sisi dunia niku khair, satu sisi syar yang delok akibate. Kala wa annahu lan sedene Allah Subhanahu mundu khalaqaha awit mangsane nyiptakaken sinten Allah ing dunya. Kala iku manadzuru ora pernah ningali sinten Allah ilaiha marang dunya. Dak dilihat berarti alamat Allah benci. Padha karo jenengan lek ketemu musuhe ora ilo gelem delok pasti membuang muka lho ngoten. Lewat ngarep omah ya ora gelem ngoten niku. Ala nek Allah mboten ningali dunya berarti Allah Taala ora seneng dunya. Walam lan werwasa apa sira annar rizqa ing sedune rezeki iku muqaddarun dipastekno wa maksumun lan wis dibagi. Ngoten pun lah. Jenengan nyantai wae nek masalah dunya niku. Rezeki niku pun dibagi, pun ditentokno termasuk rezeki niku santri. Jadi kau nak si tunggal ini ki santri-santri ini ki si tay santri ini nengom awes muli si tay santri ini sewu si tay si to si tay sepuluh si tay limola si tay luru wes ora usah ngersulo iku ngunu riskun minalloh yang ora usah kata tukaran gaula santri ini si to iri karo sing santri ini akeh kok pondok sing santri ini akeh dikei patokane kuburan jerene santrine ben ilang. Waduh apa-apaan wae. Kala ngoten niku jenenge iri hati. Dong iki rezeki ya. Rezeki niku bagian saking Allah. Mumpun ditetepno masing-masing nyantai wae wis. Kae sithik jenengan alhamdulillah bebane ora pada akeh. Lho ngono. Semakin banyak santri beban semakin banyak kan. Nanti berarti pertanyaan di kuburan juga semakin banyak. Ya kok santrimu iko kono nglakoni maksiat mbok jarno walah ngeluh ya. Oh ya apa iki yempo wis apa gak santri wae. Ya repot ya. Kalau makan dibagi-bagi per kamar ono kepalane dhewe ya biar nanti tanggung jawab iku dibagi wong akeh. Kayak kiai ini tok ngeluh niku. Makane Abu ya Said Muhammad niku heran, heran ngene. Aku heran karo kiai Jawa niku. Santrine ewon. Aku e santrine 40 niki wis ngeluh gampangane. Ya apa kiai Jawa itu santrine kok sampai beribu-ribu. Dianggap kiai Jawa niku padha karo Abu ya. Nggih, nek ngopeni santrine diopeni dhewe, ngoten niku bugah-bugah dhewe, diajari siji-siji dhewe ya mboten Abu ya, mboten kados ngoten. Ya ana bagiane masing-masing. Kadang nek kiai niku ngajine sedina ben pisan, ngoten tok. Nek kita anu ya pondok-pondok kita ngoten niku sing ngaji karo kiai mek sing senior-senior dan kiai ini ngajin ngajin mak bin bindu ngoten liyane yang diperuntukkan adalah ke madrasahnya ngoten kadang nek teng Quran ya mboten pusatin nang kiai ini semakin banyak santri semakin kathah ngajine lho ngoten niku nek Quran ya kate piye ya kala nek anu mboten nek kita pun walam lan warwasa apa sira ngoten nggih anna rizqa muqaddarun wa maksum santai. Famainal ibadi mongko iku setengah saking kawula man utai wong busita kang dijembarno so apa rezeki lahu marang man usi alan diluasno apa rezeki alai ing atase man nyante wae wir lah yang lo dadi urip niku nyante mawon jenengan umpane entuk gak duwe sepeda motor ya yes, nyante iki wis bagiane saking Allah lho ngono. Kala wa minhum lan iku setengah saking ibad man utawi wong duyika kang dirupekno rezeki alihi ngatese wong wakutira lan yo dirupekno apa rezeki ya, kadang rezekine wangel mulai isu sampai sore entuk mek 20.000 kadang ngoten niku takoni kadang nek jenengan numpak beca Pak jenengan nerek beca niki mulai kapan mulai sonten pun entuk pirang penumpang jenengan iki sing pertama lho ngoten padahal kula kadang numpahe sore jenengan sing pertama utus sing kedua padahal mbayar kadang mek 10.000 lho bayang niku sore sekate mule mek entuk 20.000 berarti nek kula sing kedua ya Allah lan jenengan lulusan apa kula SMK ngono kadang Ya Allah. Berarti pendidikan mboten mesti ndadekno wong dadi sugih, tak omong ini. Sugih niku apa jere Allah? Golek ilmu niatono lillahi. Alah wis rasa kan golek sugih. Engko ora katut dhewe. Hikmatun utawi kabeh iku hikmatun hikmah minallahi kang saking Allah. Dadi sito rezekine cupet, sito rezekine melober sampai kadang deleh wae ora iso. Ngoten iki. Sahabat iku ya wonten. Rezekine sampai meluber deleh wae kangelan. Kok iso ya? Iya, dikeki donga karo Kanjeng Nabi Muandi mari tuwane. Diwaca pirang dina, bali nang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, wah mandi pol. Utang kula niki sakniki lunas, bondo kula niki wis dikucurna karo Allah Taala, kula bingung kate ndeleh donya kula nang ndi kula sakniki bingung. Waduh, deleh kene An-Nur akeh sing nampa. Wis. Kala kaya ngoten niku. Fa in kunta ayyuhal murid, lho niku dadi sugih malah bingung teh mau diletakkan di mana niki. Sugih dadak ya bingung. Fa in kunta moko lamun ana sapa sira ayyuhal muridu. Ngeten mawon nek jenengan iku dadi wong melarat. Umpama, oh berarti memang saya ini cara didadekno wong sugih engko ndlurung. Sing sugih ya ngono alhamdulillah, aku didadekno kaya. Mungkin aku nek didadekno melarat ora kuat ngono. Seso bunuh diri karena melarat, ngono niku. Kala nek sing melarat ya alhamdulillah aku didadekno melarat. Kuatir engko aku nek sugih gak gelem ibadah, gak gelem ngaji. Lan kebanyakan ngoten ya. Kala kebanyakan niku. Fa in kunta mukallamun ana sapa sira ayyuhal murid. Kadang nek wong sugih iku gelem ngaji ya kadang ya ora kabeh. Niku krana diimingi napa ngoten niku. Tapi kecuali nek wis dibuka karo Allah Taala ya ora kepengin napa ya dilalah walaupun sugih itu gelem napa ngaji, gelem mondok tapi jarang kol. Fa in kunta mukallamun ana sapa sira ayyuhal muridu. He eling-eling murid iku minal muqattari alaihim iku setengah sangke wong kang dirupekno sapa alaihim ing atase al. Kalau engkau wahai santri termasuk orang-orang yang rizkinya dijadikan sulit, falaika mongko netepono sapa sira bisabri kelawan sabar, warido lan rido, wal qanaati lan rimo. Bima kelawan perkara kosama kang bagi la kamarang sira ing ma sapa rubuga pangeran sira. Nek jenengan santri misale dikai rezeki sing rupa karo Allah Taala sabaro nggih. Bojone umpama duwe suami sing melarat pisan ya kudu sabar. Jenengan ngomong nang bojone nek kate kerja mas saya lebih apa namanya tahan menahan panasnya perut tidak makan daripada menahan panasnya api neraka. Ngono manane piye mas golek rezeki sing halal sithiklah halal kula luwih seneng melarat daripada engko mlebu neraka. Ngono weh nek bojo kaya ngeten iki angel to gala bima kosamala karo buka falaika bisabri warido wal qanaah. Masya Allah, sing qanaah, sing rimo, sing rido, sing sabar. Kala wong jenenge melarat niku ya mesti to. Mosok wong pertama kali nikah langsung sugih ya ora. Kala mesti engko nek dicul dhewe karo mertua bingung lah kan ngoten niku. Pertama ya mesti bingung, maka si suami ya yang bingung itu harus bisa tenang ya dengan adanya istri yang solihah pasti tenang nanti. Kalau anak istri ini malah jaluk sih gak genah-genah niki. Dan suaminya gak punya pekerjaan yang tetap, ngeluh suami ini. Iso-iso melayu ditinggal luar negeri ngono niku. Kalau wa ingkunta ampun nggih ojo sampai dadi nunggu suami ini nang luar negeri ya ojo sampai saaken. Putu-putu santri ini cek gaya nih guys, jaluk sing aneh-aneh ora usah. Harus ngerti dhewe. Oh iya jenenge Kang Santri ya ora patek iso kerja maklum lho ngene. Kala wa ing kunta. Ya iku enake nek entuk padha santrine lho ngono. Kala wa ing kunta lan lamun ana sapa sira iku minan muasai alaihim setengah sangking. Tapi santri ya gak usah kecil hati, engko nek ana omah, nek waya kerja kan dikai dalan karo pangeran. Kula enggak ada kanca, gak tahu sing jenenge nang pondok niku lagian kerja nang omah mesti kerja. Lho ngoten mesti kabeh wis lan dilalah niku ana wae. Mbok sing dadi bakul PT, mbok sing dadi tukang nyembelih PT, mbok sing tukang open dandani HP, dilalah moro-moro iso dandani HP. Lho kok iso, kita enggak tahu. Enggak ngerti. Niku rencang-rencang niku. Ya Allah. Untuk ilham saking pangeran mungkin. Lah kok moro-moro iso. Lah ngene iku. Aneh memang arek-arek iku. Gala kadang iso koyo ngoten niku pun ya. Ana apa jenenge dalane masing-masing. Pasti nyantai mawon jenengan wis. Ora usah kabeh mikir kerja nek nang pondok niku. Ngaji sing padhang. Kok nek wis nang omah ana dalane dhewe-dhewe Allah sing bakal buka dalane. Pokok saiki tenanan ngajine. Sekolah sih kepingin arah-arah ini ngono kuwi. Tapi kadang tapi dilala arah-arah aku pingin kerja. Nurul Huda nih loh, ngono ay. Aduh, kalau badai kerja, tapi kata emang gak piye wong makom makom kerja. Gala wa ingkunta, ya wis rapopo. Tapi kadang dilala gak sito. Yo dipikir sih, sing api endi? Dilala gak sito. Alhamdulillah. Tapi aku gak ngomong alhamdulillah nang arep. Kok besar kepala dia nanti. Gala, tadi ya gak patek ngelem, ya gak patek nyelong, ngoten Kanjeng Nabi ngoten. Laisa apa jenenge Kanjeng Nabi ayyaban wala maddahan Kanjeng Nabi ngaten. Gak akeh ngeleme ya gak akeh nyeloni. Wa ing kunta lan lamun ana sapa sira iku minal muwassai setengah sangki wong sing dijembarno sapa alihi ing ngatasé al fa'asib mongko ngalapo sapa sira kifayataka ing kecukupan sira. Wa khudh lan ngalapo sapa sira hajataka ing kebutuhan sira. Mimma sangking perkoro fiyadika kang tetep ing dalem tangan siro. Wasrif lan nasarufno sopo siro ma ing perkoro bagia kang tersisa opoma. Fi wujuhil khairi ing dalem biro-biro dalan kebagusan. Wasubulil birri lan biro-biro dalan kebagusan. Nek jenengan sugih mari ngono ambillah secukupnya saja, sisanya tasarufkan kepada jalan-jalan kebagusan. Contoh, saya iki dilatih. Umpama jenengan saniki nang pondok butuhe cuma 300 ribu. Lah kok dikirim 500 ribu, maka yang 200 sisakan untuk kepentingan akhirat. Apa? Yaiku kanca-kancane sing gak paten duwe-duwe sekarang dibiayani. Ngoten niku carane. Wala sing apik ngoten ta nggih saling membantu nek iso ngoten nek iso wala tapi kadang santri iku dikirim akeh kurang wae regane akeh sing digoleki wala fi wujudil khairi wasubulil birri mbok yo kaya para sahabat ketika sahabat itu yang satu enggak ada enggak punya maka Kanjeng Nabi meminta kepada sahabat yang lain untuk ngasih makan sahabat yang gini. Ashabu Sufan iku santri ni Kanjeng Nabi yang berada di pinggiran Masjid Nabawi. Ketika Ashabu Sufah itu memang bukan orang yang kerja, memang gak kerja. Tugasnya pekerjaan ibn Tino ngaji karo Kanjeng Nabi. Yang golek ilmu sang Kanjeng Nabi yo ibadah nang masjid tok. Yo karena mereka tidak punya anak istri sehingga tidak bekerja. Lah Ashabu Sufah ini makannya siapa yang ngasih makan? Kanjeng Nabi dan sahabat yang lain. Ketika setelah selesai sholat, Kanjeng Nabi langsung ya membagi Ashabu Sufah kepada sahabat-sahabat. Ayo, piro melo aku, nang omah ma'am. Ayo sitok piro melo Abu Bakar, piro melo Umar, piro melo Utsman. Ngoten niku Kanjeng Nabi. Jadi agar para sahabat itu mempunyai kepedulian sosial kepada lingkungannya. Diajari langsung oleh sinten? Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi praktek, ayo piro melo aku, ayo nang omah. Ngoten niku saling membantu. Kala, ini juga alhamdulillah ya kadang santri-santri itu juga punya inisiatif sendiri mengumpulkan harta dengan teman-temannya untuk membantu santri lain yang tidak kuat untuk biaya apa namanya pondoknya. Itu ada di pondok saya itu lari putri dilala. Nanti ada satu anak yang dilala semangat ngaji ini ternyata orang tuanya enggak punya biaya yang cukup. Maka santri-santri putri yang lain itu bisik-bisik, saling bisik-bisik, ayo kita urunan ya bantu Mbak Iki tanpa ngomong nek dibantu langsung ngomong nang pengurus iki biayai arek iki ditanggung arek-arek dibayar ngoten tanpa ngomong dadi gak pernah ditagih mareng sehingga dia tidak merasa rikuh juga tidak merasa malu eling-eling lho kok moro-moro wis ana sing bayari lho ngoten niku Nah niku penting kaya ngoten niku nggih. Dadi nek turah kekno koncone, kala melatih kepekaan sosial mulai awal. Walam lan ruwasa basira annahu ing sedune kelakuan. Iku iki penting sampean garis bawah ini. Iku la ya ta'ayyanu ora dadi wajib alal insani ing atase manungsa. Ida aroda ing dalam nalikane ngarepno sapa insan adkhula ing mlebu fi tariqilla ing dalam tariqoi Allah dalani Allah kepingin sufi kepingin tariqo ya apa sing ora wajib apa ayah ruja apa yang temetu sapa insan min malihi sangking hartani insan ingkan alamun ono iku lahu kadwi insan apa malun apa harta lah ya toh. Jadi orang yang ingin masuk dalam ranah tasawuf, ingin mendekatkan diri pada Allah, tidak diharuskan dia membuang semua hartanya kalau dia punya harta. Ya, tetap hartanya kita pegang, tapi kita berusaha sekuat mungkin tenaga untuk selalu menghadap Allah. Ayat ruka utawa ninggal sapa insan hirfatahu ing penggaweane insan wa tijaratahu lan dagangane insan ingkana lamun ono sapa insan iku muhtarifan wong kang kerja au mutajirun utawa wong kang dagang. Dadi nggih ngoten, nek pedagang bukan berarti harus ninggal no dagangi. Kalau dia seorang pekerja tidak harus meninggalkan pekerjaannya. Jadi nanti ada tukang parkir yang sufi, ada ya. Ada pedagang-pedagang sufi, ngoten. Ya, kaki lima yang sufi. Penjual bakso sufi. Ngoten itu bisa semuanya. Ya, direktur-direktur sufi, ngoten. Ono kabeh dokter-dokter sufi. Wong sufi itu tidak harus meninggalkan pekerjaan, ya. Nang kantor tapi sebagai orang sufi. Ya, sebagai jagal sapi yo jagal sapi sing sufi. Tapi nek pekerjaan elek ya kudu ditinggalno ya mergane gak ono maling sing sufi. Paham ya? Jadi ndak harus jenengan juga memakai pakaian yang buruk, tidak berdasi, misalnya tidak pakai sepatu, tidak pakai apa celana, ndak kudu ngono. Sufi gak kudu pakai jubah, ora kudu pakai serban, ya. Sing penting sufi ku jero atine. Ya, sufi berdasi ya ono. Sufi maca e apik ya ono ya. Dadi jenenge sufi funky dadi. Deh kaya ngaten niku dadi apik dadine ya. Nah, dadi jiwanya jiwa sufi walaupun badannya ini luar biasa gitu ya. Tapi hatinya tetap hati seorang sufi. Dan silakan enggak apa-apa. Silakan yang orang kerkantoran, orang yang pasar, orang pedagang, pekerja, pengrajin, nelayan, silakan semuanya masuk sufi. Silahkan masuk agama Allah, wong tidak harus meninggalkan pekerjaan. Pernahkah sampean melihat Kanjeng Nabi ketika ada seorang yang masuk Islam lalu kepingin apa namanya ibadah terus, lalu Kanjeng Nabi mengatakan, hei tinggalkan pekerjaanmu, tidak pernah. Sayyidina Umar dibiarkan sama Kanjeng Nabi, gantian ngaji karo Kanjeng Nabi, karo sahabat Ansor. Ya, kadang sekarang Sayyidina Umar ngaji, orang Ansor kerja. Kalau Sayyidina Umar yang kerja, yang Ansor ngaji gentenan, nanti nek wis mule saling tukar informasi tadi Kanjeng Nabi ngaji opo, aku nembel ngono zaman biyen niku. Gola dadi Sayyidina Umar gentenan dan Kanjeng Nabi enggak pernah marah ketika Sayyidina Umar bekerja, Sayyidina Abu Bakar bekerja. Abu Bakar saja ketika diangkat pertama kali jadi presiden, jadi khalifah, besoknya langsung beliau memanggul apa namanya perdagangannya, kainnya. Pergi ke pasar, ditanya oleh Sayyidina Umar, mau kemana kau Abu Bakar? Ya mau kerja, kalau enggak kerja makan apa anak istri saya? Jerene Sayyidina Abu Bakar, wah, iki nek kowe kerja, wong iku ini khalifah, niki bahaya nanti urusan kamu sebagai khalifah, tugas kamu sebagai khalifah akan tidak terlaksana. Wis ngene wae wis lah, saiki sampean ora usah kerja, kecukupan sampean dan anak-anak sampean dicukupi oleh negara. Lho, mulai saat itulah seorang khalifah mendapatkan gaji dari negara. Dan itu usul Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memang ya, manusia penuh ide ya. Itu Sayyidina Umar. Ya sama bisa nulis biografi dengan judul demikian. Manusia seribu ide. Ide-ide yang baik-baik itu keluar dari Sayyidina Umar. Termasuk yang brilian adalah ide mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu yang paling saya kira faedahnya begitu besar. Kala balilladhi tetapi utai perkoro jam itu nih setengah sebelas wes. Ere masih suwi ya. Balilladhi tetapi utai perkoro yata ayano kang wajib opo alladhi alaihi ing atase insan iku takwa Allahi iku takwa Allah fima ing dalam perkoro ing dalam pekerjaan huwa kang utawi insan iku fihi ing dalam ma gala fihi ing dalam ma takwa di dalam seluruh pekerjaan yang ia lakukan itu yang terbaik bagi seorang manusia itu jenenge sufi pokok wonge takwa. Coro dagang orang ngabusi. Nek gak tau dinyang, ojo ngomong tau dinyang. Ngaten niku. Ojo sumpah-sumpah tapi sumpah palsu. Wallahi niki kula niki kulaane 10.000. Njenengan kok nyang 9.000. Lho padahal ora tau, padahal kulaane iku mek 5.000 lho ngono. Omonge 10.000. Ngaten niku yo haram. Wis ora usah kate ngomong nek gelem njenengan ngene iki, mboten nggih. Mpun-pun ngaten mawon. Qala fi talabi wal ijmalulan bagusi. Wal ijmalulan bagusi fitolabi ing dalam golek pengupo jiwa ing dalam golek rizki sing api umpama kerja kok dadi no gak iso salat mendingan leren saking pekerjaan golek kerjaan liyo ora usah masuk pabrik lah ora apa-apa. Kalau memang di pabrik nanti mboten saged salat mergane wonten teng Surabaya niku ada sebagian pabrik yang melarang karyawannya sholat Jumat, katanya nek sholat Jumat malah ndadekno waktu terbuang dengan cuma-cuma. Waduh. Maka ada sebagian orang yang keluar dari pabrik tersebut karena ndak bisa Jumatan, dan itu yang keluar cuma sedikit, yang lain yo lebih mementingkan uangnya. Sidik yang sadar keagamaan niku sidik. Kadang kadang ngoten wong santri kadang kerja ngoten. Kalau enggak ada rencang ya bingung nang pondok wae kepengin bareng nang kepengin golek suasana baru. Berangkat nang Surabaya. Enggak ngerti Surabaya kota metropolitan wis kaya ngoten niku. Kerja mari ngono tidak dikasih kesempatan sama sekali untuk istirahat, salat bingung deh wong biasa salat gak salat metu mari ngono lho ngoten niku lho ya. Ke atas yang kau ingat ini. Kalau ono rencang yang ono gak kerasa nang pondo. Mari ono nopo boyong. Mari boyong. Nek nelpon kulo wah kulo getun kulo itu kok boyong ya. Sekitar yang nang buri. Tapi aku ikat ngomong ono tak rungono. Ya sekali ingat ini kau ingat. Kalau bihay itulah ya truku faridotan. Dengatan. Tadi nek golek sing api. Sing api iku piye bihaitsulah yatruku kelawan sekene ora ninggal sapa insan faridatan ing fardu wala nafilatan lan ora sunnah angel poli dadi fardu gak ditinggal sunnah ya ora ditinggal lha ya khususe pas panen niku biasa ora ono sing gelem salat kula ningali kiambak nek dulu kula panen misale kula Senin sering tumut ngerit pari ya. Lembut ngelok-melok ngerit ngoten niku. Yo dilalah niku ora ana sing salat wong pinggir-pinggir ini. Sing salat ya santri-santri niku. Walaupun salate kadang mek sarungan tok ngoten mergane pakaiane kotor-kotor, kadang sarungan tok utawa mek celonowan karo pakaian wis baru nyemplung kali gak salin salat mergane pakaiane sing dhewe mek iku. Kan ora apa-apa to, sing penting suci kan. Ora suci. Liyane gak ana sing salat ya mek santri-santri salat. Yo ngono liyane pinggir-pinggir mek delok tok. Ora isin ngono mboten. Ndelok ngono wae. Ya Allah. Santri tetap jamaah. Ngono. Walaupun jamaah di pinggir sawah, bareng jamaah ngoten. Yalah, lemek opo? Kadang lemek bagor, kadang lemek opo, pokoke ono lemek, kadang ora lemek terserah sing ngoten. Sing penting napa? Salat, walaupun kerja salat nggih jenengan ngaki umpama di kei kerjaan nang ladang, ya di bawah ke ladang ya, sajadahnya itu. Kalau tidak sempat pulang, misalnya ladangnya jauh, katanya mungkin nanggung, ya wis gowo, apa jenenge, nang ladangi, nang sawah, gak sempat mulai, yo gowo sajadah, sholat nang tegalan, sholat nang pinggir sawah, rapopo, nang pasar yo sholat, nek iso nek nang pasar niku, nek pas waya adzan ditutup, ya, mari ngono berangkat nang masjid, nek maghrib yo tutup, sampai isya, masa isya katanya bro buka meneh monggo. Tapi biasa wong blonjo niku akeh mari maghrib. Maghrib pas mari maghrib niku akeh pol. Kalau pengalaman mereka ini nanti jogo tuku kalau ya. Tuku nih kiai temu-temu jogo. Ya Allah, nek pas kati maghrib nih aku kati nutup kangen. Mereka ini mesti tekung, kati nutup nih kangen. Masya Allah, ini kibie kati ditutup iki kok wonge balik, gak ditutup iki gak salat, tutup wae wis. Jam mukok maghrib langsung kancing. Mari maghrib buka langsung kebak maneh ngoten niku. Kalau padahal pas maghrib wae ngaji, tapi saiki malah blonjo. Wala yaqulan ora tumiba sapa insan fi muharramin ing dalam perkara kang diharamno. Kerja-kerja sing haram wala fudulin lan ora fudul. Fudul niku turahan yang tidak berguna. La tasluhu kang ora patut apa al isti'anatu apa njaluk tolong bihi kelawan fudul fi tariqillah ing dalem dalane Allah. Kerja-kerja sampai kerja sing haram sithiklah pokoke halal niku sing barokah ngoten niku. Fa in alima mongko lamun weruh sapa al muridu murid anahu ing setune kelakuan iku la yastakimu ora tenang apa kalbuhu atine murid wala yaslamu lan ora slamet apa dinuhu agamane murid illa bitajarrudi kecuali kelawan menghindari anil mali saking harta wa anil asbabi lan saking pira-pira pekerjaan albatata sama sekali lazimahu mongko wajib ing murid apa dalika tajarrud. Ya Allah, nek ana murid umpama dhe'e bisa tahu-tahu lho ya, tahu ini tahu, bukan cuma angen-angen, tahu dia. Dia tahu kalau saya itu tidak meninggalkan harta saya, tidak meninggalkan pekerjaan saya, hati saya tidak akan bisa tenang ibadah, maka dia harus meninggalkan pekerjaan supaya tenang ibadah. Lah nek saiki enggak ada garwa piye? Lah niki benten nek enggak ada garwa. Nah, saniki bahas. Fa in kana mongko lamun ana ibu lahu kadwe murid apa azwajun piro-piro garwa au auladun utawa piro-piro anak kalau punya anak istri tajibu kang wajib apa nafaqatuhum nafaqai azwat lan aulad wa kiswatuhum lan paring pakaian azwaj lan aulad lazimahu mongko wajib ing murid apa alqiyamu apa ngurusi jumenengi bidalika kelawan mengkono-mengkono nafkah bidalika kelawan mengkono-mengkono nafkah wasayulan berusaha ya wasayulan berusaha lahu krono dalik. Lah niki nek santri pun mbun enggak ada garwa enggak ada yugo maka dia tetap harus bekerja. Makanya nek teng kitab lintu kitab napa kula supi teng Nasihuddin ya Syekh niki ngatakan tiyang niku kudu duwe pekerjaan. Nggih. Wong niku kudu duwe pekerjaan. Gak oleh gak duwe pekerjaan sama sekali mboten nangsa. Niki bagi beliau niku. Karena engko nek gak duwe pekerjaan engko isine tomak wae. Dadi santri kudu duwe nanti. Engko kerja apa wae pokoke napa? Kerja rezeki apa jere? Allah kudu kerja niku. Gak usah gengsi. Jahit umpamane jahit sandal, jahit sandal. Buka bengkel, buka bengkel. Rancang kula niku anak e kiai. Nang omah ternyata buka tempel ban. Lho ngoten ya Allah. Ya saiki yo jelas nek buka kaitan niku ya keilmuane yo agak menurun kan ya. Nah saiki ditakoni Alfi ya yo gak patek nyaut ngoten niku. Kala wal maksud saya apa? Maksud saya pekerjaan apapun yang penting halal silahkan dilakoni, merga nenek duwe anak istri wajib kerja. Mboten wajib niku wis. Tapi bukan berarti sampai sekarang mulai sekarang kudu kerja. Wong sampean belum punya anak istri. Engko wae nyantai wae sik saiki. Saiki nikmati hidup di pondok iki. Iya, gak usah kerja dhisik, golek ilmu tenanan. Engko nek wis wayahe baru kerja. Ngoten niku. Ono waktune dhewe-dhewe lho ya. Ono waktune dhewe-dhewe. Wasayu launa lah wis duwe anak istri gak kerja lah niki dadi omongan wong. Gala wasayulan usaha lahu krono dali kudu kerja ya harus niku bekerja gala kadang yo apa jenenge suamine kerja kadang istri kerja kadang ngoten niku masih guru kula nggih guru kula yo kerja tapi sawah niku kan yo kerja to ya atau dagang yo kerja punyai kerjane kadang yo dagang kain yo kadang-kadang ngoten mawon sak butuhe fa in ajaza karwo-karwo nih Mbah Munawir kerja Karwone Mbah siapa namanya? Mufid Mas'ud yo kerja. Ngaten niku ilahi. Ya lah, jadi bukan berarti wanita diam saja di dapur gak kerja. Wani kerja yo ora apa-apa. Wala tapi umpamane sing suami wis kerja cukup mendingan di rumah saja mendidik anak-anak. Fa in ajaza mongko lamun apa sapa insan sapa murid andalika saking mengkono-mengkono kiam bidalika wasahyulahu. Andalika saking mengkono-mengkono alkiam bidalika wasahyulahu ajzan kelawan lemah yang zuruhu kang ngapura ing murid apa asar usyariat. Fakot khoroja mongko teman-teman metu sapa murid minal haroji saking duso wasalima lan selamat sapa murid minal ithmi saking duso. Nek umpama sekarang boten saged kerja memang gak mampu kerja misalnya kaya apa iso kerja lumpuh misalnya ya wis gak duso nek kok piye maneh lumpuh mosok dikongkon ngasih nafkah anak dan istri ngoten. Kalau ya wis sekarang si istri harus pengertian sendiri, jangan menuntut banyak-banyak kepada suami. Wong suami ini ora iso kerja ngoten niku. Istri-istri ini Kanjeng Nabi nanti nuntut piye, tapi sing marah malah nopo mertuane Kanjeng Nabi pada anak-anak yang marah, ojo akeh nuntut kepada Kanjeng Nabi. Kudu ngoten nanti istri-istri niku ojo akeh nuntut. Di Jawa Timur Lumajang itu ada apa namanya? Pak Sutri yang sudah punya anak istri terus bareng ngono sang suami kena stroke sehingga tidak bisa apa-apa enggak iso. Isone mek nang dukur kasur jadi kang full. Dukure kasur tok. Isone mek ngoten liyane ora iso. Tapi dilalah istrinya sabar ya. Nek wayahe apa sing ngedusi yo istri, sing nyawi yo istri, sing kerja yo istri ya Allah. Kok iso sabar istri ini? Gak njaluk pegat ini luar biasa nih. Gala wasalimalan selamat sapa iku jenenge al-murid minal ifmi saking dosa. Wes iku mesti masuk surga wis. Ana istri kaya ngoten niku tenan niku mesti ridho suamine. Lah nek ana wong wedok mati suamine kok ridho langsung dakhalatil jannah. Ngene engko nek jenengan gadah garwa niku sing istri-istriku berusahalah mencari ridho suami. Suami ya ojo gampang-gampang bendu istri. Umpama nih istri ini ku angel kandana nih rodo ndablek ya tetep sampean kudu rido. Saaken wis suwi bareng karo sampean nek engko mati ya langsung wis aku rido. Lah ngoten nek kalau nek iso sak gurungi mati ya wis rido. Walam lan warwasa posiro ayuhal muridu he eling-eling murid anaka ing setune sira iku lan takdiru ora mampu sapa sira ala mula zamati taati ing atase netepi pira-pira taat wa mujanabati syahwati lan ngedohi pira-pira syahwat wal iradi lan berpaling anin dunya saking dunya illa bi antastasyira kecuali kelawan nyento merasakan sapa sira fi nafsika merasakan itu roh mana nih fi nafsika ing dalam awak diri sira anna muddata baqaika ing seduhune mongsone tetep sira fi dunya ing dalam dunya iku ayyamun pira-pira dina qalilatun kang sedidik wa annaka lan seduhune sira amma qoribin saking mongso kang parek iku tamu tu mati sapa sira afadan siba mongko meletakkan sapa sira ajalaka ing mongso mati sira ajal sira baina ainaika ing dalem antarane mata loro sira wa tasta'idda lan siap-siap sapa sira lil mauti marani wa tuqaddira lan ngira-ngirakno sapa sira nusulahu ing turune mati bika kelawan siro fi kuli waqtin ing dalam saben-saben waktu niku carane ngedohi syahwat ngedohi dunya. Kita harus merasa bahwa kita berada di dunia itu sangat sebentar, kapanpun ajal akan bisa menjemput ya. Sing miskin kaya yo mati, sing tua muda yo mati, sing bayi utawa kakek nenek yo mati padha wae. Wa iyyaka lan wetiyo sapa sira watulal amali lan dawane angen-angen. Ojo sampai sampean merasa bahwa hidup sampean di dunia ini masih lama. Ojo ngono, itu bahaya. Fa innahu krono setune tulal amal. Iku yamilu, iku condong apa tulal amal bika kelawan siro, condong ila mahabbati dunya marang seneng dunya. Ngoten jelas. Kalau kita masih mengatakan bahwa kita hidup sampai 60, maka kita akan berusaha ngumpul nang dunya seneng-seneng dhisik. Wong mati dhisik engko umur 60. Ngoten niku. Wa yusakilulan ngebotno dadekno abot apa tulul aman alaika ing atase sira. Mulazamata taati ing netepi pira-pira taat wal ibalalan madhep alal ibadati ing atase ibadah. Mereka ini menganggap hidupnya masih lama. Tapi kalau dia sudah difonis oleh dokter hidupmu tinggal 2 hari lagi, tobat ya saya wong-wong ngeten iki. Utawa wis entuk jelas dihukum karo pemerintah, dihukum mati eksekusi tinggal 1 bulan lagi, biasanya langsung berubah wong sing koyo ngeten iki. Kala mereka ning kroso ajalnya sudah dekat. Wa tajarrudalan meligi. Malikinikum fokus litorikil akhirati marang dalan akhirat. Sulit fokus akhirat kalau kita masih punya angan-angan hidup 100 tahun lagi risangen. Wa fi takdirikul bil mauti lan iku ing dalem ngira-ngirano pareke mati. Wa kisoril muddati lan cendeke mongso. Al khairu utawi kebagusan kulluhu yo sekabene khair. Fa alaika mongko netepono sapa sira bihi kelawan takdiri kurbil maut. Waffaqona muga-muga nulungi ing kita sinten Allahu Allah wa iyyaka lan ing iya sira ai li suluki turukillah wallahu a'lam. Al Fatihah. Ya kalau